senja itu flamboyan berguguran seorang darah memanggang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayu flamboyan berguguran berjatuhan berserakan berharapan esok lusa berseni kembali diraihnya wajahnya terlihat sayu flamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak bersemi kembali.